berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu banyak dalam sendu sepi, datang bagai kembar sejati selingi lelah hampa jiwa ini. Dalam bunga dan isakan tangis tunjukkan hilangnya jiwa manisku. Takut semua kelalaian membuat makin menjauhkan. Yang tak ada lagi waktu hanya dengan menyebut namamu celakalah bila itu menjadikan semua menjadi pilu. Meski ku rabu dalam rangka kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahan. Maha suci yang membuka hati, munajat ampunan jadi hakiki. Bayang setelah mati akankah datang lagi di sini sepi. Jiwa melayang, bisakah ku kembali tenang dalam kehampaan kau. Dengan senang, maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahan. Maafkan ku telah menduakan cinta dan kasih sayang. Ilmu yang sempit menjauhkan pandangan yang hanya akan menyisakan banyak kepalsuan angan-angan. Sukiku rabu dalam bangka kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Berlalu semua berakhir padamu.